Monggo Bumuriah penaturaken, monggo langsung saja lagunipun menika gemen wekdal. Oh iya. Bajing luncat, bajing anu ning ya ora apik nek ora nganggo bawa terus. Bawane iki mus delok kok. Oh nggih monggo nuruti Bagong nyanyi bawa nggih saged monggo. Bawanipun menapa mangsa borong? Nggih. Menika kula paringaken adi kula ingkang dalem menika Mirsani saking adi kula Dandi putra Bulik Sriyati so almarhum Pak Lik Susanto ing Demangan. Mugi-mugi Bulik Sriyati enggak pintarian senggang ini pun gerah awis saking barokah Allah. Amin. Nggih, Di, terima kasih nusul kamasi rene. Wah, ya. Monggo Bumuriah pun aturaken bapakipun rumiyin. Bajing luncat menika ugi kula caosaken dhateng besan kula Mas Mulyono sanak kula pun Andri. Nggih. Ugi kula caosaken kamas kula bakule ikan laut Mas Ngadi CS. Oh iya. Mili jembungan. Ora lali truk iki mau ulingane supire Mas Hanan karo Taryana wis njaluk bajing luncat. Heeh. Ini Mas Taryana saya kasih lagu idaman sampean Taryana wong Sunda. Iya. Monggo langsung lagunipun Muriah monggo iya yeah. Thank you. matur sembah nuwun. Sampun ngatur ora kon bajeng loncat ya, Gong. Ha iya. Wis diaturake wis dijogeti wis. Heeh. Sak sampunipun bajeng loncat wonten mawala. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kula nuwun Kang Mas Pitru, insyaallah bilih dipun keparengaken kula nyuwun lelang lelagon bengawan sore. Wah. Ingkang kula aturaken Bapak Edi Haryanto Dirut Angkasa Pura 2. Tuan segenap karyawan, terima kasih saking kadang kula Mas Sigit Purnomo. Bengawan sore monggo Mas Budi pun aturaken bengawan sore. Monggo bengawan sore Mas Budi dipun buka di saking celuk kemawon. Buka saking semanten. Heeh. Monggo. Nang pinggiring pengawan tansah setya nenteni tekamu, eling-eling jamane samono wis tungkap pitung katiko. Bengawan sore sekatur. Iki ana pundutan saka kepundenku Bapak Haryanto. Ngersake apa? Bapak Kasat Utama. Iki ngersake lelagon Jawa Timur. Wah. Kawiwitan saking lelagon Jawa Timur misuwur. Lajeng mangke katampen lelagon Jula Juli. Wah, Jawa Timuran. Jawa Timur misuwur menika ingkang nganggit Kamas Wito, Wito Radio ingkang asto kendang menika. Iya. Mangke lajeng Jula Juli abae irun lah ya. Heeh. Pun aturaken dawanipun Jawa Timur misuwur menika isinipun ngrenggo daharan-daharan khas Jawa Timur kalian kesenian Jawa Timur. Kaya ngapa tak rungokne cakepane. Monggo. Mas Giarto. Towa tuban wingkop babat ngresik rujak cingur mundok Surabaya metu sate ayame oper Mas Budi monggo carana diri. Oper Mas Giyarto. Gureh lempeng Magetan, jeru Madiun, sego Buranan Lamongan. Op, gantos Mas Budi. Apel Malang, kondang Gandrung Banyuwangi. Terakhir Mas Giyarto, monggo Mas. Yen reya ana raga monggo aja pun aturaken. Iya. Yeah. Jayangkasapura yo didongakne akeh rejeki. Tiap tahun ben wayangan. Tuku semongkok durung mateng Pak Arianto panjenengan ganteng. nang alam donya pira lawase dibaratno wong mampir ngombe ngombe mulai yuk dolor rukun karo bangsane gotong royong nyambut gawe gawe padha ndonga karo kauripe dilandhesi nindak noda sregep nyambut gawe dadi sarana uripe turah rejeki sedekah rati pendidikan nono pancen luweh utama nek dibandingno kelawan donya brana hawae brana brana asile gedhe dolor tur piguna retegom tumrap nusa kelawan bangsa bangsa manuk pranjak miber ngulon kanca panjak sing alon alon kaya rasane tempe kaya kentang dibumbu rawon-rawon kaya ngene lucak pancen wong nyambut gawe kaya wayang digawe dunduring randung negaring salumpring susuwe pacing ana arek wedok rambuté digriting bareng kodanan kaya kucing kering kotak-kotak unine tokke cina klontok jenenge singke sandal kayu yarane wong ayu metu bengi kalah getah meleh cekap semanten kidungan kula selan boten borong kareso ayo eman-eman di eman-eman angkasa pura murah sandra nuwun cak sampun katur menika wau niki lha nggih jelasipun sampeyan gentos panjenengan ingkang badhe ngaturi prosedur pres monggo Mas Gareng saya mohon Bapak Budi Prasetyo undiannya mana Pak Mas Gareng ke sana untuk mengambil 4 voucher 500.000 A persembahan dari Kosami Bapak Mulyono barangkali masih lenggah. Kalau monggo Romo Mulyono. Nggih, monggo Pak Mulyono. Barang sampun gondur, nggih, gantos Pak, silakan Pak Budi, siapa yang ditunjuk Mas Gareng? Bawa anu ingkang beto Mas Gareng terus nomornya dipeton mriki. 4 sekaligus kami mohon untuk diambil. Terima kasih. 4 sekaligus 4 voucher A 500 ribu untuk dibelanjakan. 4 nomor undian sudah diambil, kami mohon disimak nomornya. Dak diduk diduk dikder nun sewu. Monggo Mas Gareng betul beriki nun gehti pun pika Mas. Yih, langsung kemawon secara transparan kami buka untuk jatuh pada nomor. Barangkali di tempat duduk Anda ada di bawah itu ada 382 3 8 2 3 8 2. Kalau ada acungkan jari ke atas, nanti langsung hubungi panitia bisa mengambil hadiahnya. Monggo 382 3 8 2 3 8 2 wonten 3 8 2 3 ya wonten. Oh nggih, tepuk tangan ngacung Pak. Lho luar pipis kok ngetek tak kita rene menawi wonten. Lho langsung Pak acungkan jari 500.000 Pak, lumayan alhamdulillah. Yang kedua langsung ngebacakan 086 086 086 086, langsung hubungi panitia. Selanjutnya voucher yang ketiga 247 247, tesne banci baris 47 sobo kebon 247. Selamat ngerti dadatan 247 kosong, langsung dikasihkan Pak. Terima kasih, kalau sudah terima langsung monggo. Oke Pak, nun langsung dipun paringaken mburu wekdal. 086 yang pertama, 382 086, langsung 247. Yang terakhir voucher 137 37 lutung 137. Sampun wonten sedaya nggih. 137 247 382 086. Selanjutnya persembahan dari Kosami. Selanjutnya satu buah televisi dari Kosami. Kami mohon untuk Bapak Hindarto untuk mengambil undiannya. Monggo Pak Hindarto. Jatuh cinta. Monggo. Sejuta indahnya. Yang kumis, yang manis, yang ireng, yang mangka, itu wujudnya. Monggo monggo. Nggih, niki satu buah televisi dari Kosami sudah diambil oleh Bapak Indarto, langsung kami bacakan. Yang voucher sudah semua Pak Buti, sampun sedaya. Tinggal satu. 137 Pak yang terakhir. Oh, voucher 137. Cepat aja Pak, silakan. Nggih, monggo tepuk tangan untuk voucher 500.000, 4 voucher dipersembahkan dari Kosami. Pak Indarto, saya ambil satu buah televisi. Satu in. Mendelok piye kok satu in. Kinceng kok. 240 240 televisi. Acungkan ke atas, langsung diambil ke depan. 240 saya tunggu setengah menit. 240 Bapak ada dari belakang? Ya, terima kasih Pak. TV dari Angkasa Pura, tepuk tangan. Televisi persembahan daripada Kosami. Lanjut saja, saya ambil langsung Mas Gareng. Kue yuk. Wong kono pingin roh awakmu, kue toh pingin ngantemi. Kami mohon kulkas dari panitia hari ulang tahun Angkasa Pura oleh ketua panitia Angkasa Pura 2 mempersembahkan satu buah kulkas buat sampean semuanya. Tondo tersenot tali asih bagi yang nonton wayang, diambil oleh ketua panitia. Kami persilahkan. Monggo Bapak Ketua Panitia dikopyok-kopyok Pak, langsung dibawa sini. Dan selanjutnya Pak, ini melayu, gongnya melayu. Yang terakhir. Wes. Melayu. Iya yang beredar gelan anyang-anyangan gini. Ngono, monggo. Nuwun sewu, ya Honda, tolong Mas kulkasnya. Kulkas. TV sudah diambil Pak Budi, mohon informasinya. Sampun. Ya. Oke, sekarang satu buah kulkas dari Ketua Panitia HUT Angkasa Pura 2. Langsung kami bacakan, tolong disimak. Jepang mendarat guri 42. Tahunnya Jepang mendarat. Nomor yang ngarep 542 504 luru. Tolong diacungkan ke atas. Nuwun sewu. 542. Tepuk tangan untuk sebuah kulkas dari panitia HUT Angkasa Pura. 542 bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik. Wonten nggih, nembah nuwun. Melayu mawon. Ya, tepuk tangan untuk sebuah kulkas. Hadirin dan hadirat, Pak Samirin Kato Imlorot. Untuk selanjutnya motor Honda dari koperasi Satya Ardia. Persembahan Angkasa Pura II dalam ambal warsa ulang tahunnya mempersembahkan sebuah sepeda motor Honda dari koperasi Satya Ardia. Kami mohon untuk diambil oleh Bapak Kepala Cabang Utama, Bapak Haryanto. Mas Haryanto nggih. Nggih, monggo. Kapolres ku ya magetan lho Mas Plausan. Nggih, Kapolres. Nggih. Terus apa ki Dirjen Pendidikan Kebudayaan Sukomoro ora salah. Akeh lho magetan sing anu kok Jaya. Jaya nggih. Monggo, matur nuwun. Honda. Yeah. Bapak-bapak yang kiranya nomornya depan satu, bismillah dulu. Yang nomornya satu, arah pulang. Depan satu. Oh, depan satu toh malah. Pokoknya salep obat kulit. Ayo, nek sing ngerti. Apa, Pak? Eh? Obat kulit 88 tet. 188. Monggo. Nah, 188. Tepuk tangan, mana Pak? Lah kekek, war pipis. Tolong 188 acungkan ke atas. Ditunggu oleh Bapak di Kepala Cabang. Bapak Haryanto nunggu mau menyerahkan sepeda motor buat Bapak. Maju Pak, maju Pak. 188 Pak. Siji walu-walu, tepuk tangan untuk penonton sebelah sana. Oke, ya. Oh, sepeda motor buat Anda sebenarnya dari merek Honda. Melayu ngipi apa kowe? Tumpai karo bojomu. Makasih. Engko nek starter muni aja gelem, gelem. Oke. Tolong Pak ditanya rumahe. Ah nggih, monggo sepeda motor. Saking pundi? Mohon izin Pak Haryanto. Oh, kuncinya Pak. Oh iya. Kunci ya. Ciri Pak. Ciri pojok kampung ono arek nontok wayang entuk kunci gombyo. Dicoba saking pundi Pak menika? Nuwun sewu. Rawa Bokor jenenge? Celak Rawa Bokor. Naminipun sinten le? Pak Hartono Rawa Bokor. Tepuk tangan. Hartono Rawa Bokor. Karyawan Angkasa Pura apa masyarakat biasa? Masyarakat biasa. Tepuk tangan. Untari asih. Matur nuwun. Dicoba sik Mas Tatra. Yen iso nganggo kunci kuwi ya nganggo kunci T, Pak. Sampun. Clear? Oke. Okay. Tepuk tangan, matur nuwun kepada Bapak Kepala Cabang dan terima kasih untuk Angkasa Pura. Matur nuwun Mas Petro. Matur nuwun. Mulat Noro Sang Harajuna. Harto mawon uting ranu tersingkar saniro dinding kanyut manis lengiro gusti kaking dalam kasatan tapi tidak pun tigus iya iya kakang Semar Wuruhan momo marmane kucing karso kaking dalam kasatan ing pengajap bakal ngupoyo murcaning kakang Mas Wargudoro opo dene yo gaku antar jalan karo kanca kakang. Mekaten Gus, kepara nyoto. Awit koko Prabu Punta ora bakal mbacutake mbangun praja ngamarta lamun to durung makempal kabeh para kadang kakang. Nggih mboten langkung monggo kula dherekaken Gus tumuli ing kabeh dasa menika nggih, Den. Bumi goncang goncing langit kelap-kelap katon. Berikin canging sang maweh gandrung. Sabarang katulu germoyak mayik. Ing wato kaya mengkono. Ing mangke dreyanto sengkar sang binagus. Kapiar sopanting harus sak panting jatuh tinggal dari ngalas kesak. Lampangi yakso mungkin sakin nagari kocokro. Sikro kang kula tumingal sopo persik waduh junjung rokok persik keparat opo abam iya mati yang ikut sokro jengkut ya jiwa kumak lentang mimis pari takkan sopo jengkus panengah Pandu kekasih Raden Harjuno. Harjuno ya Janaka sumadyalo maiku menyang Ligos nyetotake kerenteke ngati jumangkaing suku gedhe ping neta ora kena pancut kutu mari kita mali induk bacot ora entuk urudha paksa wani karo aku apa mekang tak wedeni Uta Pandhawa tata kate wisaya Indriyak sosor maruto Prayat mengerti hari gue seleno panggino sebelah teropong ngajar kepada bus Oh. Kekasihku buta soparanmu Tintio kolok pedut bantolo Pilak no pati rewangku Dikepor ngarso legani Aduh balang bedama sasun Sambil kamu ndak krik ngeriok Beletuk wajahmu Sang Hyang Juno Semenira kamanungsan Kakang Semar kula Gus Usmati poro denowo inggih sampun sirna marga layu den poro yaksa kala wau. Sapatining denowo kakang katon saka kene kaya ana teja mantrenya dolanan mapan ing pining kali jamumo. Ah inggih den. Wonten teja ingkang sumunu mapan ing pining kali jamuno. Kang menawa hayu kakang ditepeki. E monggo kula dherekaken Gus. Unapa ta mira ensun meh rahino sebutan yang aruno katini traning ukurapuh sabkani kukiloring ringkang nikoro saketer nikitung ningagung Surup Suryo Sanyo kalau semunu yayah kencono sinangling kekarangan kang migo-migo maris amayungi gunung bebanjengan paten jenggelek jodok kang reruntungan embani kaya nedeng karuno hal binisah lanatu ning rahimo kumerji ingili ning doyo alirap-alirap kasorot ing Suryo cat katon cat silap betulus dungkap wanti dalu remu-remu swasana sepi tepi ning kali Jamuna duhing kono ana pethinganing titah kang nedeng tarak broto siang tanduk lamun warati datan Indra nenggih sang Dewija Minulya peparep Begawan Joko Pramana ya sang Begawan Jayalaga Pramana gagah prakoso sembada ing warna dasare godhek kok simbar jojo sidik paningale manteng semedine terus bareng pangandika dadi ingkang cinipta tumeka kang sinabda winahya sang wikula mampah urut gizi ing kali Jamuna kadherekaken sesuk kekalih nenggih putut carang pratala tuwin carang gundala teka mengkono kujeneng sabda sang Begawan Jayalaga Ah! Niat ning taloko kadi langit mambang tang pas wulan upamaneka wintang tuliwa kusumaya sumawur lumrat wi kang sekar kadi jalado ngilaheng nasi jam sekaring bawono langgeng menggotong ngir butut sarang pertolo hopo jenisiro ngir sarang gundolo wonten timbaling adawu sang remban kemarang hamiji kulopun sarang pertolo kulowonten timbaling kemarang hamiji kulopun sarang gundolo lereng disi oleh podolo maguyo mumbung iki